واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibad. Mugi-mugi kelawan pengawasan dan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat pengajian ini, doyo sing hadir sing ngiringaken di sepuro dosane kali Allah Subhanahu wa taala dipun paringi rahmat kali Allah, umuri didadekno barokah, uripe disenengno ambek Gusti Allah, dipun paringi seger waras rizki sing cukup sangu ibadah, lan muga-muga keluargane sing wonten griya sedaya dikantuk rahmati Gusti Allah, dipun lindungi kali Gusti Allah, dipun dadosaken tiang ingkang selamat, sukses fit dini wat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tasik membahas dalam bab penyebab-penyebab perilaku dan perkataan yang menyebabkan seseorang niku wau dadi murtad atau keluar dari Islam. Kalau ini dijelaskan, contohnya sing dadekno wong iku mang secara tidak sadarkan diri dan gak kroso keluar dari Islam, mengingkari sesuatu yang telah diwajibkan oleh agama secara mutlak, ataupun mengingkari tentang haramnya sesuatu yang telah ditetapkan diharamkan oleh agama. Contohnya, ingkar terhadap haramnya kasur bil khomri, masih ragu khomr iku haram, keraguan tentang haramnya khomr atau makanan ataupun minuman yang memabukkan iku ndadekno wong iku murtad. Wazina, dan mengingkari haramnya zina dengan berbagai alasan apapun, iku nggih ngoten. Waliwat, kawin sejenis, wedok padha wedok, lanang padha lanang, kapopo iku sakniki lho ngene kono ana karena kebutuhan murtad sampeyan. Wawat ilhaidi, lan haram mana masih ragu tentang harame ngumpuli bojo nalikane bojone niku wau haid dalam keadaan menstruasi. Nah, haram niku dosa gedhe. Lah iskene kebelet ya apa mulai. Akhirnya dadi blai diakoni iku dosa gedhe njaluk sepura nang kene Gusti Allah. Ya. Lah ana wong muni gak apa-apa. Ya, muni gak apa-apa niku wau termasuk mengingkari perilaku yang diharamkan oleh agama. Ingkar ngoten niku wau lah sing dadekno murtad. Wa idai muslimin, lan ngelarakno atine wong Islam. Ya. Yeah. Itu pun dilarang oleh agama. haram. Ya. Dengan berbagai alasan apapun. Mergane meskipun kula kali sampean ngaji mengenai tentang murtad ini, niki kabeh kangge bentengi awak, ngoreksi awak, ojo sampai ngelakoni kesandung barang sing koyok ngene iki. Umpama kesandung akonono, tapi ojo gawe menghukumi wong liya, ngoreksi wong liya. Kon ngene murtad kon, jangan. Ya, iki ngono digawe bentengi awak. Lek ana wong liya wong Islam nglakoni ngono, warancak lek megak kliru, lek gak kliru lho ya. Aku tau ngaji, kelakuan sing kaya sampean ngono iku termasuk nyerempet-nyerempet nang kene murtad. Iya ta? Iya. Ilingku ngono, sing luwe apik sampean syahadat dan tobat. Gitu. Lalu kalau kali sampean terus menghakimi orang lain merasa diri baik, lah itu termasuk ngelarak no atini wong Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten gene Al-Qur'an supi kula ayate. Allah. Walladzina yu'dunal mu'minin, ngoten enggak salah. Orang-orang yang menyakiti hatinya orang-orang Islam atau mukmin, bighairi maktasabu, menuduh dengan sesuatu yang mereka tidak melakukan, faqotih tamalu buhtanan adhima, maka tuduhan yang tidak benar ngoten iku wau, tuduhan kepada orang lain padahal orang lain tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan, maka itu adalah merupakan dosa yang besar. Umpama ana wong nglakoni ngene diwarak, "Kowe ku kafir iku. Ngene ngene ngene ngene." Dek gak ngerti. Padahal dorongan ngoten niku au krana hasud. Ya, akhirnya menuduh yang tidak. Akhirnya gini kilo. Kalau sampai mengkafirkan orang yang masih Islam, itu termasuk mensyirikkan orang yang masih Islam, itu termasuk murtad. Padha ambek ngene. Iya. Ngene. Ana wong nang kuburan kok ngirim kembang. Syirik iku. Ngoten iki ya. Lho, sing ngarani syirik iku lho murtad iki. Takono nopo tujuane? Iya. Buntu iku takono no. Mereka ngirim kembang iku ono dasare. Ada dalilnya, ini yang dikembangkan. Mari ngono ana wong mati dikeki kembang. Budhe. Aja kesusu dhisik takono no. Ngaji yo dhisik, jangan memvonis. Loh, lek kon sekali-kali gampang mau kafir, gampang mau khurafat, gampang mau syirik dengan ilmu yang masih terbatas, kamu itu sudah keluar dari Islam. Ibadahmu sehingga tidak mencerminkan akhlakul karimah. Akhirnya membuat ribut cok. Ya. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina ma'mala. Ngerti kok? Wong sing paling rugi nelongso ketun karena perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang keliru perilakunya. Wahum, tapi mereka yahsabuna, masih merasa yuhsinuna sun'ah, berbuat baik. Ya. Dados kula kali sampean menghadapi umat Islam yang berbagai ngeten iki didekati dengan secara kultural. Ya, dingajeni dhisik. Gak mungkin kiai-kiai biyen iku mengajarkan syirik kepada anu. Gak mungkin. Wong kiai biyen lho gak membodohkan, gak kabotan, masih kon ngaji nang aku, kon gak melok aku, gak kabotan. Justru sekarang itulah mereka yang masih iso ngaji, kuatir kentean pengikut, akhirnya nuduh nang gene wong liya. Ya, pun sampai dados kula kali sampean ngeten iki adalah membentengi diri sendiri, ojo sampai ngelakoni terus menuduh orang lain. Para hadirin sekalian, di antara sesuatu yang diharamkan oleh agama giniku, akhdu muksin, mengambil mukus. Mukus niku napa? Mukus niku lekne miturut gini kamus bahasa Arab iku darohima, sejumlah uang. Kanat tukhodu min ba'i isal'i, yang diambil dari orang-orang yang melakukan transaksi jual beli. Jual beli di endi? Fi aswakin, di pasar-pasar. Iya. Ma ta'khuduhu a'wanud daulah, yang diambil oleh pekerja-pekerja utawa pegawai-pegawai, pesuru-pesuru yang mempunyai kekuasaan. An asya a muayyanatin, tidak semua yang dikenakan itu, tapi barang-barang yang tertentu dikenakannya itu tadi, inda bai'iya, ketika menjual dan membeli. Au inda idkhaliha, atau memasukkan barang ke dalam pasar itu untuk dijual, mari ngono dikei bea denda utawa jauh. Cara kasare sakniki pajek jual beli. Akui bahwa itu haram, ya haram. Tapi kalau saya ini tidak membayar, saya tidak bisa melaksanakan jual beli. Terus lek ngono ya apa? Apakah kita mengharam, menghalalkan sesuatu yang haram? Ya tidak. Itu hak kita. Itu hak kita jual beli. Kalau toh kita melaksanakan jual beli sisi kena pajak, kita bayar. Bukan kita membenarkan pajak ini bahwa ini yang halal. Ya. Terus umpomo dikatakan itu bukan pajak, itu retribusi, adalah pungutan yang diambil untuk pembangunan itu lagi, wallahu a'lam. Sing dimaksud pajak niki niku yang diambil untuk raja, bukan untuk pembangunan dikembalikan. Dan ya, kalau toh untuk dikembalikan kepada diri lagi, ya sakarepe. Lah umpama dinas pajak memberikan apa terus dipangan dhewe, ya jelas haram. Iku lho sing diambil itu adalah dikembalikan untuk mensejahterakan bagi mereka yang melakukan itu. Wow. Kok dipangan? Lah sejumlah yang dimakan itu tadilah yang menjadi haram. Kaya saniki muksun itu adalah satu target-target wono wong ngira. Ya, kemakaman, Pak. Uang keamanan, ngene. Lah, gawe apa? Dipangan gawe golongane Bramacara mengamankan itu. Itulah yang dimakan muksun. Haram. Berapapun yang kita ambil yang diperoleh itu haram. Terus orang yang dibaksakan memberi kumang, apakah dia itu dosa? Tidak. Seandainya dia itu tidak membayar, maka dia mengkhawatirkan keselamatan dia. Untuk membentengi, menyelamatkan dia, ia membayar. Tapi tidak menghalalkan. Betul, Pak. Ya. Lek sampean membenarkan dan menghalalkan iku dadek nomor 1. Ya. Iku kena pajak gawe ngene-ngene wis bayaren. Kon lek gak ngono diubrek-ubrek gak aman. Gawe ngamano awakmu dhewe. Sing penting dalam hatimu tidak mengatakan ini sesuatu yang benar. Ya. Niku jenenge al-muksu. Haram, wariban dan riba. Itu adalah haram dinas dalam Al-Qur'an. Malah itu dosa yang besar. Orang yang melakukan transaksi riba itu dilaknat oleh Allah. Yang mendengarkan, yang menyaksikan itu semuanya dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu apa? Tidak diberi rahmat. Jadi rahmat iki apa? Gusti Allah belenek delok wong iku mang. Ngerti belenek apa men? Padha wek sampean ngono iki wis. Aku krungu tok belenek ta. Gak usah kono mana. Umpama kula kali sampean ahli maca selawat tapi doyan doyan riba. Kanjeng Nabi muni, "Ya Allah, niki umat kula wis aja cebut iku wis." Iya. Saking belenek Gusti Allah nang kene wong sing gawe riba. Sekarang riba itu apa? Riba itu adalah sesuatu tambahan. Tambahan apa? Riba itu terjadi pada dua hal. Nopo? Masalah anakdu, emas dan perak. Terus dengan masalah makanan pokok. Terus. Kenapa ada tambahan kok emas dan perak? Ngeten. Lah duit. Padahal duit itu kertas. Sebab niku termasuk riba. Tambahan-tambahan uang. Tambahan-tambahan ngeten. Itu adalah riba. Sebab ngeten pak. Biar niku. Tiang kalau jual beli. Jual beli itu adalah ijol-ijolan. Ijol-ijolan pak barang. Kene ijol iki diijolno ngoten. Kalau toh di daerah Papua Irian Jaya itu masih ada yang berlaku di Indonesia niki. Dadi wong nang pasar niku gak ngerti duit. Gak sampai merhatekno. Pokoke nang pasar awak iki butuh apa, gowo gowo gowo napa sayuran, gowo iki. Engko diijolno toh. Ijol iki, ijol iki, ijol iki ngoten toh. Tanpa memperhatikan uang. Terus para hadirin sekalian, gawe alat ijol-ijolan niki wau gampang no akhire gawe dirham dan dinar. Sedangkan bahannya dirham dan dinar niku yang menjadi alat tukar niku adalah terbuat saking emas. Iya. Yeah. Lo emas niki ambek perak lek diijolno apa wae kudu kontan. Iya. Lek nek emas iki diijolno ambek barang apa kudu kontan. Iya, diijolno panganan kudu kontan, diijolno ngene kontan, tidak boleh ditempuhkan. Terus para hadirin sekalian, uang alat tukar jenenge dirham dan dinar niki lek ne biyen duwe iku pasti teko perak utawa teko emas. Terus berkembang-berkembang krana wong Yahudi, wong Amerika itu adalah menguasai ekonomi, akhire piyambake niku wau merubah. Wis timbang kon gawe dinar ambek dirham, gawe yo duwike iki teko kertas. Diprotes, gak setuju sak donya. Ngene lho, aja gak setuju dhisik. Kon gawe kertas iki cek gak ruwet-ruwet. Kertas iki nilainya sama dengan emas yang kamu simpan di ngene kono. Dadi kertas iki padha ambek emas sing ana ngene kono. Ah, mergane uang kertas itu nilainya mewakili emas ambek perak. suwe jenenge wong Yahudi ya kepingin ngerusak wong Islam dengan secara tidak langsung, maka emas-emas gini bang niku wau dimusnahkan. Gak usah gak emas, gak usah simpen-simpenan, pokoknya gak ada duit beres. Nah, karena itu uang itu sekarang nilainya sama dengan emas. Mergane sampean lek utang duit iku podo ambil utang emas. Lek utang duit kulu kordin sampean lek ne utang duit jarro nafkan mari ngono utang jaluk bati. Ngene cak, duwe iki sampean ngerti dhewe. Aku lak wong dagang. Iya ngerti ya, iya. Lah iya duwe iki ben dino tak lakokno, aku oleh Pak Eja. Lah lek sampean tak kira sampean lak mandeg. Iya, karepmu ya apa? Ya sampean ngerti dhewe lak wis. Oh iya. Ya apa? Yo iki lek ne mlaku cek gak mandek sampean lakonno. Padahal dhek butuh. Iya. Akhire diutangi. Wis lho sampean janji lho, lek ne aku duwe sak juta iki, lek ne seminggu iku aku iso ngasilno gawe tuku kulaan dawet iku oleh 10.000. Oh kok jauh ana 10.000. Iya wis gak apa-apa, rek gawe tuku dawet. Nah. Ya wis sak juta seminggu 10.000. Lho 10.000 iki lho sing gak oleh. Iya, yeah. Karena apa? Diakad pada waktu itu hutang yang minta tambahan. Iya, yeah. Hutang yang minta tambahan itu adalah riba. Sing ngomong apa 10.000 netok sing garai. Ya kelakuane iku sing garai. Dosa gedhe iku. Para hadirin yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus para hadirin, kita harus bisa membedakan antara qirat dan qardun. Qirat itu apa? Umpama ana wong nyelecak, aku tak nyelit dhuwit. Kaya apa kon? Awake iki nganggur. Ya, cek nek ketok nyambut gawe, ketok usaha, cek gak wiritan, tok ambek arep-arep tekane wong ngene. Terus wong yo. Aku kepingin dodol kerupuk. Wah, iya dodol kerupuk. Tak gawe terno rene sret ngene. Iya. Ngene ya, kerupuk iki kulakane sakmene. Biasane aku iki lek kulak kerupuk iku sedina oleh 1.000. Iya. Ya gak apa-apa, alhamdulillah wis ngene no. Ya apa aku lek nyelit duit engkuk sampean, aku kek ono modal cek ini iso nyambut gawe. Engkuk sampean tak kek ipa edha 10.000. Iki jenengi ki kirot. Kirot iku pemberian modal. Lek kula kali sampean memberi modal dengan minta sebagian bati sing dijukuk niku wau, itu mboten napa-napa. Niku jenengi ki kirot. Lek ni utang ni ku nyel duit ngeten ni kis. Terus jalu anak-an biroai itu termasuk riba. La takulur riba ada afan mudo apa. Cari ni wang kiri ni Quran ni ku riba ku ada afan mudo apa. Arti ni menurut wang Indonesia wang Jawa sing tikel matikel yang berlipat ganda. Lek 1% gak apa-apa, ikulak raimu anggawe. Kon gak ngerti bahasa Arab, lek kon ngertekno bahasa Arab ku takono wong Arab sing asli. Lho wong iku lek nen kongkon nambahi duwe setitik ngono iku wae. Lek mongso utang iku padha ambek adafan mudhaafa. Umpama ngene, iki lho kon tak kei. Dae tuku rokok. Ngono ya. Kon rokokan lah enak, iso padang. Tapi kon balekno kok 1.000. Lho, balekno 1.000 itu sudah dianggap berlipat ganda. Itu menurut terminologi utawa kaidahe wong Arab. Mergane lek ngutangi duit, jaluk tambahan duit piro ae iku termasuk riba. Termasuk mana yang ada riba, rawan tentang riba, yaitu makanan pokok, makanan. Kaya saat ini jagung, beras, dan lain sebagainya. Lho niku lek diutangno, lah beras didol ambek emas. Ana wong tuku beras ambek emas, ambek duwe. Lho lek beras iku mang didol ambek duwe, kudune takobut saling tampan, kene memberi, kene menerima. Take and give. Jadi wong sak niki. Iya. Lek ana tempo, tempo iki lah yang merak menggare rawan. Iki lho jenenge umpama, iki jenenge riba. Riba karena apa? Karena memberikan waktu sing seharusnya harus diterimakan. Lah kula meracang Ustaz biasa dikene utang ya apa? Lah, solusine ngene. Lek sampean wong biyen iki wong biyen. Katene utang beras, bahasa niku cek ne slamet cak aku njaluk beras 20 kilo. Mene sampean tak kei duwit njaluk. Aku iki lak ngomong njaluk. Lha apa kon take? Lah iki aja kon katik mempolitiki dengan omonganmu. Kon jaluk iki mang supaya kon iki mang gak muni utang beras. Lek muni utang beras iku dadi riba. Krana makanan pokok itu tidak boleh diutangno. Iya. Paham ya? Lek diutangno iku ndadekno riba. Dadi bahasane jaluk. Kalau transaksi besar, ingat tadi gua wis, iya. Resiki gawon wis, engkau aku ke ono duit di noiki. Ingat tadi dah bahasa, bukan transaksi jual beli. Kalau transaksi jual beli beras dibeli dengan uang harus kontan, tidak boleh dihutangkan. Kalau dihutangkan menjadi riba, iya. Yeah. Ati ono riba iku mang riba fadlin, riba karena dia memberikan uang lebih karena dia membutuhkan. Apabila umpomo duit diijolno beras diberikan duit, ya enggak boleh riba. Kalau to orang itu membenarkan riba maka tidak boleh. Alasan iku umpomo koyok ngene bang niku yo napa terserah sampean yang menanggapi gimana? Ya. Yeah. Jadi sampean niku wau lek ne utang dengan niat apa? Ono sing ngarani ngene, pokoke dalam mengambil itu tidak ada transaksi apa-apa, maka itu tidak apa-apa. Sing luwih hati-hati nggih gak utang nang ngene bang ngono ae wis. Iku kontroversi ya. Yeah. Kontroversi ngoten mawon sing luwih hati-hati ngoten. Iya. Kalau toh itu diharap kita akui bahwa itu masih ada beletuk-beletuke. Terus para hadirin yang termasuk diharamkan oleh agama lagi yaitu riswah. Riswah itu sogokan. Nyogok sing diharamne itu apa? Umpama. Iya, contone ngoten. Riswah itu ma yuto, sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Kaya apa kok dikekno li ibto li hakin, untuk merubah sesuatu yang hak yang benar itu dirubah menjadi tidak benar. Ya, au iskoki batilin atau membenarkan sesuatu yang salah. Umpama ngeten. Gampang ngeten. Ono antrian. Iya, antri sret, antri. Ono wong antri, mbok antri tuku duit, mbok apa nggih ya? Sret. Kan wonten sing jaga ah. Nggih. Cak, aku dhisikno wae. Aku kesusu. Pak iso iki. Kon kudu ngene. Wis ta, engko ono anune. Ya. Nggih ya. Akhire ono anune iku aku dikei-dikei. Plek mbok dikei sewu, mbok dikei rokok, mbok apa? Akhire sing mang antri nomor 10 sakniki dadi antri nomor 2. Ini termasuk menggeser hae wong sing nomor 2. Iki termasuk ibtalu haqqin. Uang ini adalah uang riswah. Contohnya mana daftar PNS. Ya. Utawa daftar apa mae nang pabrik. Kon iki lho ujianmu iku gak lulus. Potongane tok wis gak lulus. Cak aku lek gak lulus ngene, wis ngene mari piro ae mari. Sing penting lho lulus. Ya. Woblok lho. Padha mawon. Padha ae umpama ngene iki ya, umpama ngene, umpama ngene. Waya kula khutbah ala sangu. Sing jelas ngoten ya waya usah kok bae ngaji ngene ae. Iya. Waya ngaji oleh sangu wae ya. Dudu wayahe dikongkon wayahe ya apa carane? Wis waran timbang ka ono ustaz te aku e mari ngono. Wah gak iso. Wong-wong iki saken engko karo edan. Lah. Padha wis pangoten iku. Ya. Aduh, mbok iku mang ibadah haji, mbok apa padha ae. Ya. Yeah. Pokoke ngendhe wong yang bukan haknya itu dengan uang, uang imbalan, imbalan itu lho jenenge riswah. Paham nggih? Sejelek kula kali sampean ngene. Wis dhek iku mang riswayahe, pancen diterima dhek. Terus dia itu dimintai, dimintai uang. Diminta uang kon iso melebu iki butuh sak mene lek gak kon leboni kon gak iso nyediakno uang 10 juta akeh sing antri ya ngoten nah sing lulus iku 100 ya sing lulus ha 100 sing dibocor nomek wong 30 ya biasane ngene iki wong sak mene kon iso 10 juta lek iya kon melebu 30 lek ndak ngeten ya napa. Karena itu hak saya dipermainkan, saya minta 10 juta tak tuku, memperjuangkan hak kita, bukan riswa, bukan. Dale sampean gak melok 100, 100 iki gak kelebu kebuah. Jaluk melok sing 100, geser hake wong sing 100 dengan upah berapapun yang kita beri itu namanya riswa. Umbama kulo kali sampean ketangkep padahal gak salah cekel ini iya sampe mari pak gak salah ini gak salah sampe dame apa ini kepanasan ada no ngoten ya kan biasanya memang ono ae ya mbo pentile mbo apane ono ae mbo helme kurang dibutahi mbo yo gak ngerti wis niki cerita cerita sing ono embon lho. Iya. Kula ceritani, jenengan wong-wong iki lho. Yulet-yulet, Pak aku enggak salah, Pak. Iki nekku ngene ngene ngene. 50. Kita beri aja enggak ruwet-ruwet. Lah iki lho hak saya. Lek kon ruwet-ruwet lek kita beri. Lek apa itu termasuk riswah? Tidak. Karena itu hak saya yang telah diambil, didolimi. Lah terus sing jogok? Lah sing ndoko iki mang termasuk pendoliman. Uang yang diambil itu adalah uang haram karena dia itu mendolimi seseorang. Sedangkan kita itu tidak apa-apa. Wong iku haki kula kok. Iya. Yeah. Padha ambek kula kali sampean ngene umpama wis wayahe undian haji. Kok kate diundi? Iya. Yeah. 5 juta. Lek enggak kon taun maneh ngono ya. Lan sak niki usum mangoten ya. Yes, apa sampe kaya 5 juta ngono doyan. Itu loh hak kita. Karena kita dipersulit, kita perjuangkan enggak apa-apa. Lain lek kula kali sampean ngendi ngekeki sak mene ya iku jenenge ris. Wah. Iya. Yeah. Menduduki kedudukan yang bukan haknya agar ia dapat menduduki kedudukan itu dengan membayar bayaran inilah namanya riswah sogoan Kata contohnya. Saat ini, lek ana proyek kudu di diumumno ana tender. Ra ngoten ah. Lah sampean ngerti proyek ta, Pak? Ngene dibiar lho ngene. Ya. Wis iki rahasia umum lho ya. Lek ngene TV gak ana sing aku. Ana sing wedi nang Gusti Allah masalahe. Tender wis antret. Sing melu tender lho wong e dhewe. Ya iki kon tak kei anu bangun masjid gak mene 1.5 M. Dikei. Ki 10%. Oh gampang. Sing liyane gak dia ini kan. Kurang cocok tender. Ngono iku. Karena sing wedi nang Gusti Allah. Itu sudah berlaku. Jadi di dia. Gede kata DPR kalau gini masih gini kata desa ya ono. Ya. Itu yang terdengar. Lah itu dia anu koyo-koyo ba anu. Wedi nang hakim ambek polisi daripada ngembudang gede Gusti Allah. Ya. Meskipun sampai sembahyang haji balap-balik aturan ini ngono neraka. Ya, sing ati ati riswah itu tidak boleh. Ya. Pun niki wau adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama, jangan dipolitisi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka itu mengkhela, mempolitisi Gusti Allah. Ya. Gak oleh golek iwak dino Sabtu, dino Sabtu gak golek iwak nang masjid tapi jaringnya dibangin kabe. Hati minggu kari panen dok. Ya. Gusti Allah dipolitisi, akhirnya kejirit dewe. Bareng kejirit dewe, piambek nyalano Gusti Allah, repot. Ya. Hukum dipolitisi, negara sempat dina Gusti Allah. Akhirnya gempa balak-balik. Longsor balak-balik, gede balak-balik. Sing jalan om, rupane Gusti Allah ki bosen delok umat manusia. Raimu iku sing gak rai, ya. Allah, niki wau sesuatu yang diharam. Contohnya malah, au salatin bila wuduin. Ono anyar sani ki sembahyang gak ada wudu, gak boleh. Salat apapun, nah, ya. Lek jenengi sholat itu adalah ya qaulun wa af'alun, beberapa ucapan dan satu pekerjaan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir. Wa muhtatatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Sholat kalau menurut syarak harus pakai wudu. Umpama ngene, sembahyang jenazah kada wudu gak apa-apa. Apa? Sembahyang iku kan gitu, tidak boleh. Iya, lek jenenge kategori salat itu menurut istilah atau menurut syarak harus dengan wudu. Karena dia itu salat itu adalah munajah atau berdialog dengan Gusti Allah. Lah salat jenazah itu dia itu berdialog ambek Gusti Allah. Dia itu omong nang Gusti Allah, donga nonang mayit. Lalu orang wong muni ngene, salat itu kan donga. Ya sak karepmu, wong kon kari bantah nang aku ae, gak apa-apa. Lek kira-kira kon ana ngarepe malaikat Izrail ngono bantah ngono wani ta. Lah, ngono ae. Ono kene koyo yo bantah koyo ahli anu. Nah, guys. Iya. Lek jenenge sembahyang ngono, salat ngono harus dengan wudu. Salat apa? Iya. Lah ana wong kene no, aja melok-melok. Iya. Contone maneh sesuatu yang diwajibkan. Jangan diingkari kewajibannya, kehalalannya. Kal bai'i, jual beli. Iya. Wan nikahi, itu adalah nikah itu adalah yang halal. Titik. Di antara yang menyebabkan orang-orang murtad itu di antara auyungkiru ijazal Qur'ani, meragukan dan ingkar tentang Al-Qur'an itu sebagai mukjizat. seluruhnya. Ayat-ayat yang dalam Al-Quran sekarang ini semuanya adalah mukjizat. Kalau toh mereka mengingkari satu ayat-ayat, wah itu tuh Quran ini selipan, enggak boleh. Nopo mana ngarah nih Quran sak niki gak asli, yang asli masih disimpan tambah. Ya. Terus mali au suhbati Abi Bakrin ingkar tentang kesedadine sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu dikatakan sahabat itu masih ingkar. Apa mana melaknat. Itu dasar nomor 1. Karena kenapa kok Sayyidina Abu Bakar kok liyane gak termasuk? Karena kesahabatan Abi Bakar itu dinas dijelaskan dalam Al-Qur'an. Iya. Idh huma fil ghori. Kan ngoten nah. Ingatlah ketika dua-dua orang itu di dalam gua. Sopo wong loro iku, Mang? Kanjeng Nabi ambek Sayyidina Abu Bakar. Idh yakulu la tahzan innallaha ma'ana. Ojo susah Kang Bakar, ojo khawatir. Sayyidina Abu Bakar itu tidak mengkhawatirkan dirinya, ndak. Gak khawatir apa? Lek aku mati gak apa-apa. Sing tak khawatirno, sing tak jaga iki. Innallaha ma'ana. Ojo khawatir, jangan meragukan menyangsikan keselamatan saya. Innallaha ma'ana. Saya ini didampingi oleh Allah. Lah kok sampean singe tanggane kono? Iki adalah sunnatul Allah. Mergane lekne ana wong ngarani Sayyidina Abar napa male melaknat Sayyidina Abu Bakar itu adalah sudah menjadi murtad. Padha ambek gak ngakoni Quran. Meragukan tentang Al-Qur'an. Iya. Ini termasuk perbuatan yang murtad. Sampai le ana wong melok-melok sapa ae sing ngono aja melok-melok wis. Cekne selamat. Iya. Awil basi utawa orang itu meragukan tentang besok kula kali sampean iki bakal ditangekno teko kubur. Ngoten niku mboten kula tok kali sampean. Mulai zaman biyen iku ana wong sing ragu-ragu. Iya. Wong Nabi Ibrahim ae Nabi Ibrahim niku lho ngoten ya. Napa tekon di kula niki besok niki kala awalam tu'min. Kon gak percaya? Kala liat ma inna qalbi. Mboten kula niki kepingin bukti cekne mantep lho. Saya Nabi Ibrahim. Nabi Uzair iku lho sampe muni ngene. Lah iya. Lek wis barang-barang kececeran teko ngene iki lho. Sing kate ngumpulno iku ya opo? Ditelati teko akal iku lho gak iso. Jarine Gusti Allah gak percaya takon. Ini percaya. Akhirnya Nabi Allah Izer Uzer niku wau dipun pateni dipun pejahkan kali Gusti Allah. Iya. Tapi jarane bareng wis oleh 100 tahun ditangekno. Kan memang pirang dino. Napa kula turu mek mulai jam pinten sampai jam pinten. Kula wau lho turune jam 10 sakniki mek jam 12 rong jam. Rong jam, delon jaran lho Bang. Wis dadi marat-marit. Lah niku. Mergane ngene Quran niku nyeritakno wong biyen sampai sakniki. Sampeyan maca tentang keragu-raguan niku. Mergane kula kali sampean kudu percaya bahwasanya kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun jasad kita telah kita bakar dan abunya kita saburkan di atas udara. Muga-muga para hadirin sekalian pengajian niki nambahi ilmu sing manfaat lan barokah, nambahi keimanan dan ketakwaan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasyidin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna